Anugerah diutusnya Rasulullah ini adalah sebagai anugerah yang sangat besar. Laqad mannallahu 'alaikum idh ba'atha fiikum rasula. Allah telah memberikan kepada kalian anugerah yang sangat besar tatkala mengirim mengutus kepada kalian seorang rasul. Jadi itu pada sekalian salah satu di antara keajaiban kehidupan Rasulullah SAW. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang sejarah kehidupannya mulai sebelum dia lahir sampai setelah dia meninggal dunia tertulis dengan sangat detail melebihi Rasulullah SAW. Sejarah kehidupan Rasulullah itu tertulis dengan sangat detail, gambaran sebelum Rasulullah lahir. Jadi kemudian, jadi tatkala Rasulullah SAW dilahirkan, gambaran masyarakat pada waktu itu merangkak mulai tatkala beliau bayi sampai tatkala beliau meninggal dunia, detik-detik pasca beliau itu meninggal dunia, itu adalah digambarkan dengan sangat lengkap sekali ini oleh para awal kita. Oleh karena itu tatkala tamir masjid besar ini, ini berinisiatif ini untuk melihat pentingnya kita sebagai kaum muslimin untuk mengetahui siapa sebenarnya rasul kita. Apakah kita hanya mengetahui tentang namanya saja? Tidak. Bagaimana kehidupan Rasulullah dari awal sampai akhir? Dan itu sangat perlu untuk kita ketahui. Maka kita buat kajian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari kehidupan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Entah apa sih kita mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah. Pertama saja sekalian, kita tinggal meninggal dunia, itu pertanyaan alam kubur itu hanya kita. Apa itu? Siapa Tuhan? Apa agamamu? Dan siapa Nabi? Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain, itu bukan lafadznya bukan siapa Nabi, tapi apa yang engkau ketahui tentang orang itu. Dan itu kan dalam bahasa hadis orang itu mati. Bahwa itu namanya jadi oleh karena itu salah satu di antara ulama kita Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, ini tatkala menulis Al-Usul Thalatha, tiga pondasi dasar agama, itu dibangun di atas tiga pertanyaan ini. Alam kubur nanti bagaimana kita menjawab? Kita akan bisa menjawab siapakah Tuhan kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat pelajaran apa? Aqidah. Kita akan bisa menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa agama kalau kita mengetahui hakikat dari agama kita, mulai dari masalah akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, hukum-hukumnya. Yang ketiga, apa yang engkau ketahui tentang orang ini, atau dalam sebagian dari hadis yang lain, siapa rasul ini? Kita akan mampu menjawab tatkala kita mengetahui siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena alam kubur ini gak bisa diapali, gak bisa dihafalkan. Alam kubur itu tatkala yang akan menjawab adalah amal perbuatan kita. Maka salah satu di antara cara kita untuk mempersiapkan kehidupan alam akhirat nanti adalah dengan mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasulullah itu dijadikan oleh Allah subhanahu wa taala. Rasulullah itu dijadikan oleh Allah subhanahu wa taala sebagai suri tauladan untuk kita semua. Ayat yang sangat masyhur kita pelajari, firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada lakum untuk kalian fi rasulillah, pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang bagus. Ternyata para jemaah sekalian, suri tauladan yang bagus itu Rasulullah itu suri tauladan untuk kita di semua sisi. Baik itu dari sisi ini akidahnya, dari sisi ibadahnya, dari sisi kehidupan rumah tangganya, dari sisi akhlaknya, dari sisi perjalanan hidupnya, dari sisi jihadnya, dari sisi beliau mengatur aturan pemerintahannya, dari sisi macam-macamnya. Dan orang itu akan mampu mempelajari, akan mampu untuk mengikuti Rasulullah apabila dia itu mengetahui jejak kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jejak kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga bersama-sama. Salah satu di antara pentingnya kita itu mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di era internet ini. Di era internet. Tatkala semua berita menyebar dan datang kepada kita dengan begitu cepat. Ya, dengan begitu cepat. Maka seringkali kita tidak mampu jadi untuk memilah dan memilih mana yang benar, mana yang tidak. Seringkali kita tidak mampu ini untuk mempelajari, memilih perjalanan kehidupan Rasulullah SAW yang benar, mana yang tidak. Karena sebagaimana semua sejarah itu ada yang dinisbahkan kepada Rasulullah dengan benar, ada yang tidak. Makanya kita berusaha mendukung dengan minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat kita-kita para ulama kita ini, agar kita mempelajari satu demi satu detik-detik kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita mengetahui ini bagaimana ini sebenarnya sejarah kehidupan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya, sejarah kehidupan Rasulullah itu pada zaman sekalian sangat erat sekali hubungannya dengan syariat agama kita. Sangat erat sekali hubungannya dengan syariat agama kita. Hukum-hukum sholat, hukum-hukum zakat, hukum puasa, hukum haji, dan hukum-hukum yang lainnya sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ada beberapa pertanyaan yang pernah muncul ke saya. Ustaz, Rasulullah tatkala mengutus Mu'ad di Yaman untuk dakwah di Yaman, itu pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mendatangi kelompok ahlul kitab, maka ajarkan kepada mereka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka sudah beriman, ajarkan mereka salat. Kalau mereka sudah beriman, ajarkan mereka zakat. Kan itu ya? Dalam sebagian riwayat hadis itu, kalau mereka sudah mau, maka sampaikan kepada mereka puasa. Tapi tidak ada satu pun riwayat yang mengatakan sampaikan kepada mereka kewajiban haji. Pertanyaannya, kenapa? Pertanyaannya, kenapa? Dengan sirah nabawiyah akan kita jawab. Mu'ad ibnu Jabal diutus oleh Rasulullah ke Yaman itu tahun berapa? Pasca Khaibar, tahun ke-7. Sedangkan syariat haji tahun ke-9. Syariat haji itu awal tahun ke-9 atau akhir tahun ke-8. Jadi tatkala Mu'ad berangkat, tatkala Mu'ad itu berangkat ke Yaman, itu belum ada syariat haji. Jadi belum ada syariat haji. Jadi contoh, jadi yang lain. Jadi contoh yang ada beberapa kasus-kasus yang semacam. Jadi beberapa jadi kasus-kasus yang semacam ini. Contoh, tatkala kita mengetahui kekejaman Hindun binti Utbah yang mencabik-cabik jadi perut tubuh Hamzah, jadi paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Kenapa sih kita itu kok tidak pernah melaknat Hindun binti Utbah? Bahkan kadang-kadang dari Ustaz itu kok mengatakan ya Allah wa anha. Padahal sejarahnya begitu kelak. Sejarahnya begitu kelak. Iya. Perang Uhud, peristiwa tercabik-cabiknya Hamzah itu tahun 3 Hijriah. Sedangkan Hindun binti Utbah masih Islam tahun 8, 5 tahun pasca kejadian itu. Maka kita akan mengatakan Hindun binti Utbah radhiyallahu anha yang mencabik-cabik tubuhnya Hamzah. Mencabik-cabik tubuhnya Hamzah radhiyallahu anhu. Iya. Karena peristiwa itu terjadi pada tahun keberapa? Ketiga, perang Uhud. Sedangkan Hindun dan masuk Islam pada waktu peristiwa Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Ini tahun ke-8 Hijriah. Dan begitu juga dengan rentetan sejarah-sejarah, rentetan sejarah-sejarah yang lainnya. Yang memporak-porandakan kaum muslimin pada waktu perang Uhud adalah Khalid bin Walid. Tapi beliau adalah seorang sahabat yang mulia karena beliau masuk Islam tahun ke-6 Hijriah. Sedangkan perang Uhud terjadi pada tahun ke-3 Hijriah. Rentetan peristiwa-peristiwa itu detik demi detik perjalanan kehidupan Rasulullah, sehingga kita bisa mengetahui gambaran kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya, itu hanya bisa kita ketahui kalau kita mempelajari sirah nabawiyah yang ada kaitannya otomatis dengan para sahabat secara lengkap. Rentetan syariat dari waktu ke waktu, rentetan perjalanan kehidupan sahabat dari waktu ke waktu, rentetan kehidupan rumah tangga Rasulullah dari waktu ke waktu, sampai beliau kemudian meninggal dunia. Oleh karena itu, saya kemarin ini tatkala diminta bukan oleh teman-teman ini tampil untuk membahas saya ini, saya katakan sirah nabawiyah sesuatu yang sangat penting untuk kita belajar. Tapi pakainya kita apa? Pakainya ini kita apa? Karena kitab sirah itu beragam dan bermacam-macam. Ada yang tebal sampai berjilid-jilid. Ya, tapi tidak mungkin kita pakai untuk sebuah kajian. Ada yang tipis sekali. Ada yang jadi tercampuran antara riwayat yang lemah dan yang kurang. Setelah memikir agak lama, maka pilihan saya jatuh kepada tulisan seorang ulama yang Allah mengumpulkan pada dirinya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu sejarah, ini dan ilmu fikih. Orang itu adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dan ajibnya, beliau dalam semua bidang itu adalah pakar nomor satu. Tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir itu adalah tafsir nomor satu, kalau boleh saya katakan. Ini sejarahnya, kitab sejarah beliau, Al-Bidayah wa Nihayah, belum pernah ada orang menulis kitab semacam itu. Beliau mampu menulis kitab sejarah sejak awal terciptanya alam semesta sampai zaman beliau 15 ini. Ini sampai 15. Lebih kayaknya. Ini sampai zaman beliau. Jadi dari awal sebelum Nabi Adam ke bumi, awal penciptaan alam semesta 71. Jadi beliau membahas tentang bagaimana alam semesta tercipta. Ini dulu mana bumi dengan langit. Ini dulu mana jin dengan malaikat. Ini dari itu dengan riwayat-riwayat yang sangat bagus. Kemudian kisah Nabi Adam, kisah sampai zaman beliau. Ini sampai zaman beliau. Ini itu berjilid-jilid. Ini dan itu adalah kitab nomor satu dalam sejarah. Ini kitab nomor satu dalam sejarah. Tapi sayang beliau tidak bisa meneruskan karena beliau sudah meninggal dunia. Dalam ilmu hadis beliau adalah jagonya. Kitab beliau Jami Al-Masani bagi saya adalah kitab yang juga nomor satu dalam ilmu riwayat. Beliau menggabungkan menjadi satu kitab Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud dan yang lainnya, Sunan Ahmad, Ma'ajim, Salata, ini Sunan Baihaqi dan yang lain, jadi satu kitab namanya Jami Al-Masani. Ini Jami Al-Masani. Dan dalam diri beliau adalah orang yang sangat ahli juga. Yang kebetulan mazhab beliau sama dengan mazhab negeri, yaitu mazhab beliau adalah mazhab Syafi'i. Meskipun beliau murid dari tokoh-tokoh mazhab Hambali, ini karena guru-gurunya banyak yang bermadzhab Hambali, tapi beliau tetap bermadzhab Syafi'i karena beliau adalah menantu dari Al-Imam Al-Misi. Al-Imam Al-Misi adalah mertua beliau. Dan Al-Imam Al-Misi adalah tokoh kenamaan fikih mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik. Pilihan saya jatuh ke kitab tersebut. ke orang ini, ke beliau. Tapi Imam Ibnu Jadi itu mempunyai tiga kitab Sirah Nabawiyah. Beliau mempunyai tiga kitab Sirah Nabawiyah. Pertama, Sirah Nabawiyah yang terdapat dalam Hidayah wa Nihayah. Jadi itu tidak oke, karena lebar sekali. Beliau kemudian meringkasnya kitab sejarah yang terdapat dalam Hidayah wa Nihayah, itu beliau ringkas menjadi satu jilid sekian. Beliau berjudul yani Sirah Nabawiyah, dikenal dengan Sirah Ibnu Katsir. Maksudnya Sirah Nabawiyah dibesan dengan Ibnu Katsir. Tapi kitab itu tetap betul. Akhirnya beliau meringkasnya menjadi kitab ini. Beliau berjudul Al-Fusul Fi Sirah Ar-Rasul. Bab-bab yani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah kita ini sudah disembahkan. Jadi sudah disembahkan. Salah satu di antara kitab sejarah yang saya rekomendasikan untuk dibaca adalah kitab Al-Fusul Fi Sirah Rasul. Ini Al-Fusul, ini Fi Sirah Rasul. Ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala kita belajari setahap demi setahap kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan kitab ini sebagai acuannya, sebagai panduannya. Silahkan jangan membaca kitab-kitab yang lain. Kitab yang sangat masyhur, jadi itu adalah kitab Ar-Rahimul Mahtub. Jadi kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Mubarakuri. Tapi kemasyhuran beliau tidak bisa mengalahkan keagungan kitab ini. Keagungan kitab ini dan kitab Ar-Rahimul Mahtub sendiri juga tebal. Jadi untuk sendiri sebuah kajian juga kayaknya kurang mas, kayaknya jadi kurang. Wallahu a'lam. Ini Allah Subhanahu wa Taala sebagai mukadimah dari saya. Kalau mau mencari sebuah kitab yang ada sebuah kitab yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan Ar-Rahimul Mahtub, saya nggak tahu sudah ada terjemahannya atau belum. Kitab itu yang sekarang ini dijadikan kurikulum hampir di semua fakultas-fakultas ini Islam di Timur Tengah. Dan kitab itu yang kita jadikan kajian untuk Ma'at Al-Furqan pada bab Sirah Nabawiyah. Judulnya Sirah An-Nabawiyah Fi Bawdi Al-Masadir Al-Asliyah. Kitabnya sekian terus tulisannya kecil-kecil. Kalau ini tulis, kalau ini kita punya sekian tulisannya gede-gede. Sekian kan rasa gede. Kita punya, setahu saya dan setahu kami itu kitab terbaik saat ini untuk kajian sirah. Ini untuk kajian sirah, tapi saya kitabnya terbaik. Kitabnya sangat terbaik sekali. Silakan cari kalau ada terjemahannya. Itu lebih bagus dibandingkan dengan Ar-Rahimul Mahtub. Kitab itu lebih bagus dibandingkan dengan kitab Ar-Rahimul Mahtubnya Syekh Mubarakuri yang kondang, karena sangat kondang sekali kitab tersebut. Tulisannya Syekh Mahdi Rizqullah. Syekh Mahdi Rizqullah. Ini kita juga tersemanya. Tengok itu sebagai mukadimah dari saya. Salam subhanahu wa ta'ala kepada Allah. Supaya Allah Subhanahu wa Taala, semoga Allah Subhanahu wa Taala mencurahkan kepada kita rahmatnya. Jadi waktu istirahat semacam ini kita gunakan jadi untuk menambah pengetahuan kita tentang siapa sebenarnya sang Rasul Agung yang diutus kepada kita untuk membawa risalah agama Allah Subhanahu wa Taala ke muka bumi ini. Wallahu a'lam. Ada yang sampaikan? Saya kata sebelum ini. Baik, alhamdulillah dari sampai di sini semua ada manfaatnya. Kalau kita ini sudah ada terjemahannya dua versi, ada yang tebal, ada yang tipis, ada satu percetakan yang mencetak dengan tebal, ada satu percetakan yang mencetak dengan tipis. Kalau percetakan yang mencetak dengan tebal itu beliau mencetak sekaligus catatan kaki dari editor, literasi Arabnya. Kalau mencetak yang tipis itu cuma tulisan asli Imam Bukhari rahimahullah taala. Ini wallahu saya akhiri subhanallahi wa bihamdihi syukur atas ilaha astaghfirullah wa atubu ilaih sallallahu alaihi wa sallam wa